ada dua orang penanya dari Radio Roja. Dua-duanya sama, pertanyaannya merasa sedih dengan kasus yang terjadi antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Tapi tadi kenapa dikatakan kita harus berdiam diri, tidak membahas masalah ini, dan apa mungkin Sunni, dari sinilah lahir Sunni dan Syiah yang satu sama lain saling membenci, saling menghujat. Apa mungkin kedua-duanya dipersatukan? Iya. Pertanyaan itu kritis dan memang memancing penjelasan yang harus lebih detail. Yang dimaksud dengan berdiam diri dari kasus itu adalah berdiam diri dari mencela baik salah satu pihak atau dua-duanya. Pihak mana saja yang bersalah lalu dicela. Nah, itu yang kita berdiam diri. Adapun memberi penjelasan dengan proporsional, dengan dilandasi ilmu, dengan dilandasi kebersihan hati, maka itu harus. Dan ini pun dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka tentang bagaimana sikap kita terhadap kasus tersebut. Dan seperti yang tadi dijelaskan, penjelasan yang proporsional itu adalah pertama, kedua-duanya mujtahid, lalu berijtihad dalam kasus yang sama, hasil ijtihadnya berbeda. Siapapun yang bersalah dalam ijtihadnya, dia memperoleh satu pahala, dan dosanya, kesalahannya terampuni, serta kesalahannya tidak boleh dijadikan alasan untuk mencela, mencerca, memaki, menghinakan, apalagi melaknat. Itulah yang dijelaskan. Jadi yang dimaksud berdiam diri adalah berdiam diri dari celaan kepada siapapun yang bersalah. Terlebih kalau dua-duanya dicela, dasar dua-duanya bego umpamanya, ya boleh itu. Itu yang pertama. Yang kedua, lahirnya Syiah yang sudah ada di zaman tersebut memang salah satunya dikobarkan oleh kasus itu, padahal sebelum itu juga sudah ada bibit-bibit lahirnya pemahaman Syiah tersebut yang dihembuskan oleh seseorang yang namanya Abdullah bin Sabah, yang dia ini menempatkan Ali bin Abi Thalib secara gulu. Gulu itu artinya berlebih-lebihan, sampai menempatkan Ali bin Abi Thalib pada posisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai disebutkan oleh seseorang namanya Abdullah bin Syarik Al-Amiri, dari bapaknya itu Syarik Al-Amiri, dia berkata, qila li Ali bin Abi Thalib innahuna qauman ala babil masjid yaz'umuna annaka rabbuhum. Kata Syarik bin Al-Amiri, ada orang yang berkata kepada Ali bahwa di tempat itu ada satu kaum di pintu masjid yang menyangka engkau adalah Rabb mereka, engkau Tuhan mereka. Fada'ahum, lalu Ali memanggil mereka, kata Ali, wailakum matahulun, celaka kalian, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian katakan? Mereka berkata, anta rabbuna wa khalikuna wa raziquna, engkau adalah Tuhan kami, pencipta kami dan pemberi rizki kepada kami. Kata Ali, wailukum, wailakum, innama ana abdun mitlukum, akilu ta'am kama ta'kulun, wa ashrabu kama tashrabun. In ata'tullaha athabani insya'allah, wa in asaituhu khashitu ayyu azibani, fattakullah warji'u fa'abau. Kata Ali, celaka kalian, aku hanyalah hamba seperti kalian, aku makan sebagaimana kalian makan, aku minum sebagaimana kalian minum, Kalau aku mentaati Allah, insya Allah Allah akan beri pahala kepadaku. Kalau aku maksiat kepadanya, aku khawatir dia akan mengadabku. Bertakwalah kalian kepada Allah dan tobatlah. Mereka tetap tidak mau tobat. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib membuat sebuah parit, lalu disiapkan kayu bakar, lalu dibakar. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, inni tarihukum fiha au tarjuh. Aku akan lempar kalian ke dalam api itu kalau kalian tidak tobat. Mereka enggan untuk tobat, lalu Ali melemparkan mereka ke dalam api tersebut. Dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, itu pernah terjadi, dan itu adalah salah satu di antara penyimpangan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin yang sudah terlalu berlebih-lebihan dalam menempatkan Ali pada posisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu dari sana terus berlangsung kesesatannya sampai sekarang yang sudah susah untuk dipahamkan. Jadi sekali lagi jawaban kita adalah yang dimaksud berdiam diri adalah berdiam diri dari mencela. Adapun menjelaskan secara proporsional berdasarkan ilmu yang merujuk kepada penjelasan para ulama, maka itu boleh. Bagaimana bisa enggak Sunni dan Syiah disatukan? Mustahil. Bukankah sumbernya sama? Tidak, tidak sama. Bukankah Al-Quran dan hadisnya sama? Tidak, tidak sama. Menurut Ahlus Sunnah, hadis itu hanya ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Mereka menyatakan bahwa hadis itu tidak sebatas itu, tapi ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Imam yang maksum itu juga hadis. Dari sini aja sudah tidak mungkin ketemu. Kedua, dalam keyakinan mereka, keyakinannya, walaupun realitanya tidak terlihat, tapi dalam kitab-kitab mereka tercantum bahwa Al-Quran yang sudah ada sekarang sudah dirubah. Yang asli namanya Mushaf Fatimiyah masih dibawa oleh Imam Ghaib yang muntadhar. Besarnya, banyaknya 3 kali lipat dari Quran yang ada sekarang. Jadi Quran yang ada sekarang ini sudah dirubah, sudah palsu, sudah dikurangi. Selama belum ada Quran yang asli tadi, boleh kita pakai dulu Quran yang ada. Makanya kita menemukan Quran mereka sekarang ini sama dengan kita. Memang betul Quran yang ada sekarang, tapi dalam keyakinan mereka yang kita lihat dalam kitab-kitab mereka, ini palsu nih Quran. Dari sini saja sudah gak bisa nyambung antara kita dengan mereka. Lihat apa yang dikatakan oleh Khomeini. Wa indana a'immatun wa inda a'immatina manzilatun la tablughuhul malaikatul muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Imam-imam kita itu punya sebuah manzilah, kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh para malaikat yang didekatkan oleh ataupun oleh para nabi yang diutus. Imam-imam itu kata mereka di atas para malaikat dan di atas para nabi. Dari sini saja sudah enggak mungkin bisa ketemu tuh. Oleh karena itu mereka itu lebih layak disebut agama tersendiri, bukan ajaran Islam. Sayang tidak bisa hal itu mereka kita keluarkan mereka dari ranah keislaman, karena simbol-simbol Islam masih tetap melekat dalam diri mereka. Mereka punya masjid, mereka memakai Al-Quran, mereka mengumandangkan lafaz Allah, mereka juga sholat seperti sholat kita walaupun ada banyak perbedaan. Sama lah dengan Ahmadiyah gitu. Ada yang menyatakan Ahmadiyah itu sudah jadikan agama selain Islam. Tidak mungkin. Karena mereka memakai simbol-simbol Islam. Mereka memakai masjid. Mereka memakai Al-Quran. Mereka memakai hadis. Mereka juga sholat gitu ya. Mereka juga berkhotbah gitu ya. Tidak mungkin mereka dipisahkan dari Islam tuh. Tapi menodai ajaran Islam. Karena menganggap ada nabi baru. Dan selain mereka kafir, itu harus diingat. Selain mereka, kita ini kafir dalam pandangan mereka. Karena tidak iman kepada nabi mereka tuh. Makanya disebut Islam. Gak mau kita, karena tercoreng, dikeluarkan dari Islam. Gak bisa, karena simbol-simbol Islam dipakai oleh mereka. Satu-satunya langkah, ya sudah dilarang, itu aja lah. Kalau gak dilarang, maka kekisruhan akan tetap menyala sampai kapanpun. Demikian yang bisa saya jawab dan